meninggalkanku begitu saja. Ternyata kau ingin berpisah denganku, oh kekasihku sayang. Pikirkanlah sekali lagi sebelum terlambat sudah. Kalau mungkin engkau tak lagi cinta padaku, percumalah sudah kuharapkanmu. Kekasihku, dambaan jiwaku, jangan kau tinggalkan aku. Ku tahu aku mengharapkan cinta kita terus abadi. Kini hampa sudah isi hatiku kepadamu. Sakitlah semua perasaan yang ku benar, walau ku berusaha melupakan semua. Tapi apa daya ku, kini kau tinggalkan aku seorang diri. Tapi aku